تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: بيعة العقبة الثانية. لما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة، اجتمع 73 رجلا من الأنصار فقالوا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فتواعدوا على المسير إلى الحج وملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مع حجاج قومهم من أهل الشرك وهم 500 حتى قدموا مكة مع الحجيج في منازلهم مستخفين بإسلامهم، وكان معهم مسعب بن عمير رضي الله عنه. فلما قدم مكة جاء منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ولم يقرب منزله، فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما لها من قوة ومناعة. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الإخوة الكرام، kita melanjutkan pembahasan kitab sirah kita. Tema kita pagi ini adalah Bai'at Al-Aqabah Tsaniyah, pembaiatan Nabi di tempat yang bernama Aqabah, bai'at kedua. Disebut dengan nama Bai'atul Aqabah yang kedua. Tatkala musim haji telah dekat, tepatnya di tahun ke-13 daripada kenabian, artinya sudah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, maka berkumpullah 73 orang daripada laki-laki kaum Ansar di tempat mereka di kota Madinah. Ketika itu masih bernama Yathrib. Mereka pun berkata, sampai kapan kita meninggalkan Rasulullah SAW? Dikejar-kejar, diusir di gunung-gunung di Mekah dalam keadaan ketakutan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berangkat haji tahun itu untuk menjumpai Rasulullah SAW. Maka mereka pun keluar bersama rombongan penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam. Jumlah mereka 500 orang berangkat menuju Mekah untuk haji. Jadi syariat haji sudah dilakukan oleh Ibrahim dan bangsa Arab. Kaum musyrikin, meski dalam kesyirikan mereka, mereka tetap pergi berhaji. Berangkatlah ya laki-laki yang 73 orang ini dengan rombongan ya penduduk kota Madinah yang jumlah mereka semuanya sekitar 500 orang. Tibalah mereka bersama kaum mereka di negeri Mekah. Ya. Namun semuanya mereka menyembunyikan keislamannya. Mereka belum memberitahukan kepada kaum mereka bahwa mereka masih Islam untuk kemaslahatan. Di antara mereka ada Musa bin Umair. Tatkala mereka telah sampai di Mekah, maka Mus'ab mendatangi tempat Rasulullah SAW terlebih dahulu. Ya, tapi dia tidak mendekat kepada Nabi SAW. Dia hanya menyampaikan kepada Rasulullah mungkin melalui perantara ya, tentang kaum Ansar. Cepatnya mereka memeluk Islam, menerima Islam. Kemudian menceritakan bagaimana kabilah Ansar, bagaimana suku Yathrib ini kalau mereka bersatu adalah menjadi bangsa yang kuat. Ya, dan besar harapannya Nabi yang menyatukan mereka. Maka Rasulullah pun senang mendengarnya dan mendoakan bagi Musa bin Umair kebaikan. Naam. Tsumma jarat bainal ansari tsalatsah wa sab'una wa bainar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittisalatun siriyatun addat ila ittifaqil fariqaini ala an yatajamma'u fi awsati ayami at-tashriq fi shu'bi alladhi 'inda al-aqabati haythu al-jamratul ula jamratul ula bin mina li ibrami ittifaqi huwa min a'zami wa hamil ittifaqiyati fi tarikh al-islam وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. Ya. Kemudian terjadilah kesepakatan antara kaum Ansar. Bainal Ansar al-thalathati was-sab'in. 73 kaum Ansar ini sepakatlah mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dalam pertemuan yang begitu rahasia. Tepatnya pada hari-hari tasyriq. Di Mina, ya. Jadi mereka tetap ada pelaksanaan ibadah haji, ada hari tasyrik, mereka berkumpul di Mina, ada hari nahar, ada hari tarwiyah, tetapi dengan kesyirikan. Berkumpullah mereka yang 73 orang ini di kota di Mina di pertengahan hari tasyrik, ya. Mereka pun sepakat berkumpul di celah antara dua bukit namanya Syi'ab. Syi'abu adalah jalan kecil antara dua bukit. Ya. Yang tepatnya kumpulan mereka itu ada di tempat pelontaran Jumratul Aqabah. Al-Jumratul Ula, ya. Di Aqabah tempatnya luas. Masuklah di antaranya tiga jumrah itu dalam Aqabah disebut. Mereka berkumpulnya tepatnya di jumrah yang pertama, Jumratul Ula. Ya, untuk ya menyepakati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang paling penting, kesepakatan yang paling penting dalam sejarah Islam. Ya. Oleh karena itulah mereka sangat merahasiakan pertemuan ini. Mereka melakukannya di tengah malam dalam kegelapan. Mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah ini, di antara jalan-jalan yang terdapat di gunung ini. Naam. Siyaqu bai'atil aqabati tsaniyah. ولنترك أحد قادات الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. قال كعب بن مالك رضي الله عنه خرجنا إلى الحج مع حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعانا البراء بن البراء ومعانا البراء بن غير شدة بالتخفيف البراء ومعنى البراء ومعنى البراء ابن معرور كبيرنا وسيدنا فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وكنا لا نعرفه لم نره قبل ذلك فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه قلنا لا والله قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه قلنا نعم وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرا قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس تركته معه الآن جالسا قال كعب بن مالك رضي الله عنه فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس فسلمناه عليهما ثم جلسنا إليهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا عباس؟ قال نعم هذان الرجلان من الخجرج وكانت الأنصار إنما تدعى في ذلك الزمان أوسها وخزرجها وخزرجها هذا البراء ابن معرور وهو رجل من رجال قومه وهذا كعب بن مالك قال كعب فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر قال كعب نعم قال كعب وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من الأوسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله ابن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون خطبا للنار غدا حطبا أن تكون حطبا للنار غدا أن تكون أحسن الله إليكم وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا Ya Qubai'at al-Aqabah al-Tithaniyah. Bagaimana redaksi Bai'at Aqabah yang kedua ini? Marilah kita tinggalkan informasi tentang redaksi Bai'at Aqabah ini dengan salah seorang pemimpin kaum Ansar yang menceritakan kepada mereka bagaimana sejarah mereka berjumpa dan berkumpul dengan Nabi SAW. Sejarah yang telah merubah jalur dakwah dalam Islam. Dari pergolakan antara Tauhid dan paganis. Berkata Ka'ab bin Malik, kami keluar untuk melaksanakan ibadah haji bersama jemaah haji dari kaum kami, dari kaum musyrikin. Dan kami kala itu telah salat, kami pun telah mengerti Islam. Bersama kami ada Al-Bara bin Ma'rur. Dialah pemimpin kami kala itu. Tatkala kami berangkat untuk melanjutkan safar kami, kami pun keluar dari kota Madinah. Ya qala fa kharajna nas'alu an rasul. Setibanya di kota Mekah, mereka pun berkata, kami pun bertanya tentang Rasulullah SAW di Mekah. Kami tak mengenalnya. Kami tak pernah melihatnya sebelum itu. Kami pun berjumpa dengan salah seorang laki-laki penduduk Mekah. Zahirnya laki-laki ini telah masuk Islam. Kami bertanya kepadanya tentang Rasulullah. Maka dia berkata, tahukah kalian berdua? Ya, siapa Rasulullah SAW? Bagaimana dia? Kami mengatakan kami tak tahu. Maka dia kembali bertanya, tapi tahukah kalian dengan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi? Kami mengatakan, ya, kami mengenal Abbas. Karena Abbas senantiasa datang kepada kami sebagai pedagang. Jadi Abbas ini pedagangnya sampai ke kota Madinah. Dia biasa datang ke kota Madinah, ya, untuk berdagang. Bagaimana kita ketahui penduduk Mekah? Pedagang. Mereka yang menjual perdagangan mereka kemana-mana. Abbas diantaranya. Selalu datang membawa berbagai macam barang ke kota Madinah. Dan itulah mereka mengenal Abbas. Maka berkata laki-laki tersebut, kalau kalian masuk masjid, maka kalian akan dapati di sana seorang laki-laki yang sedang bersama Al-Abbas. Itulah dia. Dan aku tadi baru meninggalkan mereka berdua dan dia sedang duduk, itu Muhammad SAW. Berkata Ka'ab bin Malik, kami pun masuk masjid. Kami dapati di sana ada Abbas duduk dan bersamanya Rasulullah SAW. Maka kami pun mengucapkan salam kepada keduanya. Kami kemudian duduk bersama keduanya. Maka berkata Rasulullah kepada pamannya Abbas, tahukah engkau, wahai Abbas, siapa kedua orang ini? Berkata Abbas, ya, Ini dua laki-laki dari suku Khazraj. Dan kala itu secara umum seluruh penduduk kota Yasrib dipanggil dengan nama Khazraj, walaupun di sana ada kaum Aus, tapi semuanya orang-orang luar menyebutnya dengan kata-kata Khazraj. Berkata Abbas, ini namanya Al-Bara bin Ma'ruf, dan dia adalah merupakan pemimpin di kaumnya. Adapun ini Ka'ab bin Malik. Berkata Ka'ab, demi Allah, aku tak lupa perkataan Rasulullah SAW, asy-syair. Apakah Ka'ab bin Malik seorang penyair? Kata Ka'ab, iya, aku orang tersebut. Artinya Nabi pun mengetahui Ka'ab, namanya terkenal dengan syairnya, tetapi Nabi tidak pernah berjumpa dengannya. Berkata Ka'ab, kami keluar di musim haji. Kami pun berjanji dengan Rasulullah SAW untuk berjumpa beliau di Aqabah, di tengah-tengah hari tasyrik, di malam harinya. Tatkala selesai haji, ya, maka terjadilah pertemuan kami dengan Nabi SAW, ya, di malam hari. Bersama kami ada Abdullah bin Amr bin Haram, ada Abu Jabir, pemimpin daripada pemimpin-pemimpin kami. Ya, dan kami menyembunyikan keislaman kami, ya, dari kaum musyrikin yang bersama kami berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kami pun berusaha untuk mendakwahi Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, kami katakan, wahai Abu Jabir, ya, wahai Abu Jabir, sesungguhnya engkau adalah pemimpin daripada pemimpin kami. Engkau adalah orang yang mulia di antara kami. Sesungguhnya kami sangat tak senang jika engkau kelak menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian mereka pun mulai mendakwakan laki-laki ini. Ya. Akhirnya dia pun masuk Islam. Kuberitakan kami akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Maka dia pun berjanji akan ikut bersama kami menjumpai Rasulullah SAW. Dan dia merupakan satu daripada utusan. Karena jumlah mereka 73 orang. Tak mungkin semuanya berjumpa Nabi SAW. Ya, oleh karena itulah mereka memilih beberapa orang saja representasi mereka, supaya tidak mencurigakan penduduk kota Mekah yang kala itu begitu antinya dengan Islam dan gerak dakwah Islam. Naam. Qala Ka'bun, fanimna tilka al-lailata ma qaumina fi rihalina hatta idza madha thuluthul lail wa hada'atir rijalu kharajna min rihalina limi'adi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam natasallalu mustakhfina tasallul al-qata hatta ijtama'na fi sya'bi 'inda al-aqaba wa nahnu 73 fihim 40 rajulan min dawi asnanihim wa ashrafihim wa 30 shaban wa ma'ana imra'atan min nisa'ina Nusaybatu bintu Ka'b ummu Umara ihda nisa'i bani Mazin ibni An-Najjar wa Asma'u bintu Amr ummu Mani'in ihda nisa'i bani Salimah. Berkata Ka'ab bin Malik, maka pada malam hari itu kami pun tidur bersama kaum kami di tenda-tenda kami hingga tatkala malam telah mulai berlalu, ya, kala itu sudah masuk sepertiga malam. Ketika tak ada lagi mendengar tapak-tapak kaki orang lalu lalang, kami pun keluar dari tenda-tenda kami untuk menjumpai Nabi SAW. Berjalan secara perlahan-lahan, mengendus-endus, ya, bagaimana berjalannya burung, satu jenis burung yang begitu berat, manakala hingga berjalan dengan berat karena pelannya, begitulah kira-kira. Sehingga kami pun telah berkumpul di lembah tersebut di sisi Al-Aqabah. Kala itu jumlah kami 73 laki-laki, ya, dan 40 orang dari para pemimpin-pemimpin kota Madinah, kaum Ansar. Adapun 30 lagi adalah para pemudanya. Dan bersama kami kala itu ada dua orang wanita dari istri-istri kami, Nusaybah bintu Ka'ab ummu Umara yang satu, ya, dan dia adalah merupakan salah satu wanita dari Bani Mazin bin Najjar, dan Asma bintu Amrin Ummu Mani, salah seorang wanita dari Bani Salimah. Ya, inilah jumlah mereka. Tentunya mereka secara sembunyi-sembunyi. Nanti di antara 73 orang ini dengan dua wanita ini akan ada yang menjadi utusan membaiat Nabi SAW. Ya, walaupun mereka bergabung datang bersama-sama, tapi nanti akan ada utusan yang akan membaiat Nabi SAW. Nah, Ahsanallahu ilaikum. استيثاق العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وعزم الأنصار على البيعة واجتمعت الأنصار بالشعب ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سبقهم إلى ذلك الموضع ومعه عمه العباس وكان أول من طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن مالك رضي الله عنه فلما نظر العباس في وجوههم قال هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث. Al-Abbas memastikan pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar ini. Bagaimana? Ya, karena Abbas merasa bertanggung jawab terhadap keponakannya. Maka berkumpullah ketika itu suku Ansar di lembah tersebut. Mereka menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi pun datang menjumpai mereka dan dia bersama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Dan kala itu Abbas masih dalam agama kaumnya, masih musyrik. Tapi dia ingin menghadiri pertemuan Nabi SAW. Ya, yang adalah merupakan keponakannya dengan kaum Ansar dan ingin memastikan bagaimana benarkah mereka ingin membela Nabi SAW. Ya, benarkah mereka serius akan membawa Nabi SAW nanti kota Madinah melindunginya. Dalam riwayat lainnya dikatakan Rasulullah yang telah dahulu tiba di sana bersama Abbas. Orang yang pertama kali berjumpa dengan Rasulullah kali itu adalah Rafi' bin Malik. Manakala Al-Abbas melihat kepada wajah-wajah mereka yang asing, kata Abbas, mereka adalah orang-orang yang tidak kukenal. Mereka adalah para pemuda-pemuda. Tadi kita sebutkan ada 30 pemuda. Naam. Wa ba'da an takamala al-majlisu بدأت المحادثة محادثة لإبرام بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم. Setelah terjadi perkumpulan ini, mulailah dibicarakan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian mereka ini. Inilah merupakan perjanjian yang begitu erat hubungannya dengan agama kelak, dan inilah perjanjian yang begitu erat hubungannya dengan ketentaraan kelak. Ya, persiapan mereka untuk membela Nabi SAW menjadi tentara-tentara Islam. Maka yang pertama kali berbincang kali itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib, dan dia adalah paman Rasulullah SAW, menjelaskan kepada mereka dengan segala macam keterusterangan bahwasanya apa yang mereka akan lakukan ini merupakan perkara besar, beban besar di atas pundak-pundak mereka, karena mereka harus bersiap menghadapi Mekah yang menjadi pemimpin bagi bangsa Arab seluruhnya. Risikonya berat. Ya. Karena itulah ketika Nabi tawarkan kepada banyak suku-suku, mereka tak siap. Tapi ketika tawarkan dengan Ansar, mereka siap. Ya. Naam. Natijata hadal tahalufi. Faqala al-Abbasu ya ma'shar al-Khazraj. وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار خزرجها وأوسها Inna Muhammadan minna haitsu qad 'alimtum wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa 'ala mithli ra'yina huwa 'ala mithli ra'yina fihi wa huwa fi 'izzin min qaumihi wa mana'atin fi baladihi wa innahu qad aba illa al-intihaza ilaikum inhiyaza ila al-inhiyaza ilaikum wa luhuqa bikum fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wama tahammaltum min dhalik wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khadiluhu ba'dal khuruji bihi ilaykum fa minal ana fada'awhu fa innahu fi 'izzin wa mana'atin min qaumihi wa baladihi qala ka'bunu ma berkata Abbas, wahai kaum Al-Khazraj, dan kala itu Khazraj adalah nama suku yang disebutkan oleh orang-orang dari luar untuk seluruh penduduk kota Madinah, baik suku Ausnya maupun Khazrajnya. Wahai kaum Khazraj, sesungguhnya Muhammad ini telah akan ketahui bagaimana kedudukannya di tengah-tengah kami. Ya, kami adalah kaumnya yang senantiasa akan menjadi pembelanya. Ya. Mimman huwa ala mithli ra'ina fihi. Ya. Meskipun sebagian daripada kami masih tetap meyakini dengan apa yang kami yakini berupa agama. Artinya Abbas memberitahukan kami ini kaum Muhammad, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Kami akan membela dia. Ya. Kami akan mempertahankan dia daripada segala musuh-musuhnya meskipun kami masih belum seagama dengannya. Oleh karena itu, dia adalah seorang yang begitu mulia di tengah-tengah kami, yang kami akan berusaha menjaganya di negeri kami ini. Ya, tetapi dia, Muhammad ini, enggan kecuali ingin bergabung dengan kalian, berangkat ke negeri kalian, apabila kalian kira-kira mau sepakat ya untuk membelanya dengan apa yang dia dakwahkan, dan akan mempertahankannya dari musuh-musuhnya menyelisihinya, maka siap-siaplah kalian membawa beban berat di pundak kalian, resikonya berat. Ya, kalau kalian memang setia untuk membelanya, mempertahankan agama yang didakwakan, pahamilah beban kalian itu berat, karena kalian akan berhadapan dengan seluruh Arab. Kalau kira-kira nanti kalian tak sanggup, bahkan kalian akan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya, menghinakannya setelah dia datang ke negeri kalian, maka sejak sekarang lebih baik dan tinggalkan dia. Kami mampu membelanya, kami mampu menjadi bumper pelindung baginya. Inilah perkataan Abbas, agar mereka sadar bahwasanya risikonya berat. Kalau kalian tak sanggup risiko ini, sudah biarkan dia di sini. Kami akan membelanya sampai titik tetesan darah kami terakhir, kami akan belanya di sini, di tengah-tengah suku kami. Naam. Qala Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu fa qulna lahu qad sami'na ma qulta fa takallam ya Rasulullah fa khudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Berkata Ka'b bin Malik, ya, kami berkata kepada Abbas, kami telah mendengar apa yang kau katakan, maka engkau ya Rasulullah sekarang berbicaralah, ya, maka ambillah daripada kami sumpah, ya, fa khudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, sumpah darimu dan dari Tuhanmu apa yang kau inginkan. Fa takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tala alaina al-Qur'an wa da'a ila Allah azza wa jalla wa raghaba fil Islam fa ajabnahu wa saddaqnahu wa amanna bihi wa radina bima qala thumma qala sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uni 'ala as-sam'i wa ta'ati fin nashati wal kasal وعلى النفاقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا يأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني بما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. Maka Rasulullah pun mulai berbicara sallallahu alaihi wasallam, dia bacakan kepada kami Quran, dan Rasulullah menyeru kami kepada Allah, memberikan motivasi terhadap Islam. Kami pun ya mengikuti seruannya, kami membenarkannya. yang beriman dengannya, dan kami ridha dengan apa yang dia katakan. Kemudian Rasulullah pun bersabda, wahai kaum Khazraj, sesungguhnya kalian tidaklah membaiat aku untuk senantiasa taat dan mendengar dalam segala keadaan kalian, baik dalam keadaan kalian bersemangat ataupun dalam keadaan kalian tak bersemangat. Baik kalian memberikan nafkah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan kemudian berjanji kalian hendaklah senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk berkata-kata yang benar, karena Allah Subhanahu wa taala tak perlu takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kalian berjanji pula untuk membela aku jika aku datang ke negeri kalian Yathrib, dan kalian membela aku sebagaimana kalian membela diri-diri kalian sendiri dan istri-istri kalian serta anak-anak kalian, dan aku berjanji bagi kalian jika akan penuhi bayat ini bagi kalian surga. Naam. Fa'akhadha al-Bara'u ibn Ma'rurin radhiyallahu anhu biyadih thumma qala na'am walladhi ba'athaka bil haqqi la namna'aka mimma namna'u minhu uzurana fabayi'na ya Rasulullah fanahnu ahlul hurubi wa ahlul halqati warithnaha kabiran an kabirin. Maka seketika pemimpin mereka Bara bin Ma'rur yang datang bersama Ka'ab, ya, memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, ya demi Allah yang telah mengutus engkau ya Rasul dengan kebenaran, kami pasti akan membelamu sebagaimana kami membela istri-istri kami, keluarga kami. Maka baiatlah kami ya Rasulullah. Kami adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan peperangan. Kami adalah orang-orang terbiasa dengan baju-baju besi. Kami telah mewarisi sifat keberanian dalam berperang sejak daripada nenek moyang kami hingga sekarang. Kenapa dikatakan Ma'ruf benar? Mereka terbiasa berperang. Suku Aus dan Khazraj terbiasa berperang, peperangan yang dahsyat. Ya, walaupun mereka melakukan peperangan bersaudara karena dihasut kaum Yahudi. Naam. Fa'tarad al-qaul wal bara'u yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu al-Haytham ibn Tahyan. Fa qala ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal ya'ni al-yahud hibalan wa inna qati'uha, fahal asaita in nahnu fa'alna dhalik thumma adharaka Allah an tarji'a ila qaumika wa tad'ana. Dalam keadaan demikian tiba-tiba dipotonglah pembicaraan dengan seorang laki-laki bernama Abu al-Haytham bin Tayhan bin Tayyihan. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini ada kesepakatan bersekutu dengan kaum Yahudi. Antara kami dan kaum Yahudi di kota Madinah sana ada hubungan-hubungan. Ya. Ada perjanjian-perjanjian. Dan kami akan memutuskan semua perjanjian kami dengan kaum Yahudi. Maka kami bertanya kepada engkau dan jawablah. Nanti bila mana Allah menangkan engkau, kemudian apakah engkau akan kembali ke kaummu meninggalkan kami? Subhanallah. Mereka khawatir nanti ketika Islam menang, Rasulullah jaya, dia kembali kepada kaumnya, ditinggalkan kaum Ansar di kota Madinah. Di sana mereka telah memutuskan hubungan dengan Yahudi. Ya, apakah engkau akan kembali kepada kaummu? Naam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, balid damu ad-damu wal hadmu al-hadmu. Ana minkum wa antum minni, uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Maka Rasulullah pun tersenyum menjawab perkataan Abu al-Haytham. Berkata Rasulullah, balid dam ad-dam, darah kalian sama dengan darahku. Kata Nabi, artinya kalau tertumpah darah kalian sama dengan tertumpah darahku. Artinya kita sehidup semati. Wal hadmu hadmu, al hadmu al hadmu. Di mana kalian terkubur, di situ aku terkubur. Ya. Ana minkum wa antum minni, aku adalah bagian dari kalian, kalian pun dari bagianku. Aku akan memerangi orang-orang yang akan perangi, aku akan berdamai dengan orang-orang yang akan berdamai dengannya. Naam. وقال البراء بن معرور رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك يا رسول الله نبايعك. Maka berkata البراء بن معرور, bentangkan tangan ya Rasulullah, kami akan membaiatmu. Nah, kita padahkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Kisah baiat ini belum selesai. Subhanallah, kisah-kisah yang begitu yang membuat kita termotivasi untuk mempelajari sunnah Nabi, sirah Rasulullah, mengikuti beliau dalam dakwah. Allah Ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barakallahu bin Muhammad.